Bolehkah seorang wanita foto KTP sedangkan tempat fotonya terbuka dilihat, bukan di ruangan khusus, dan wanita tersebut berhijab secara sempurna? Mohon nasihatnya. Walhasil, asal hukum foto sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun karena KTP adalah termasuk prosedur hukum yang harus dijalani, maka kita melakukannya karena darurat. Karena perkara darurat, ada hajah untuk hal tersebut. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apabila kita mengetahui itu hajah, maka dilakukan tapi berusaha meminimalisir kemungkaran yang ada. Khususnya kalau dia seorang wanita. Misalnya kita minta yang memfoto itu adalah wanita. Ya, wanita. Kalau sampai tidak memungkinkan, subhanallah. Ya, kalau ada yang, kadang-kadang dia seperti itu. Ada yang enggak senang, ada yang macam-macam. Apa sih ini orang milih-milih? Apa sih? Saya ini enggak akan ganggu. Kadang-kadang mereka tidak mengerti tentang masalah ini. Nah, ngotot. Ya. Lebih menyenangi keributan daripada hanya sekedar memberikan kesempatan pada wanita yang lain. Kadang-kadang ada yang menerima, tapi mungkin akan bertemu dengan orang yang tidak mau menerima. Ya. Enggak ada perempuan, tugas saya ini khusus. Misalnya. Ya, sudah gimana, enggak bisa lagi. Nah. Ya, dan diusahakan yang lain jangan sampai melihat. Ya, di ruangan yang tidak ada yang lain melihatnya kecuali yang memfotonya misalnya. Nah, yang jelas berusaha untuk diperkecil kemungkaran yang ada. Allahumma musta'an. Apakah boleh berdoa di waktu sujud dan tasyahud akhir dengan bahasa yang bukan bahasa Arab? Nah, ini sudah ya, sama ya. Dengan cara dilafazkan dan bukan diucapkan di dalam hati. Naam, doa itu dilafazkan. Boleh.